أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Semoga para peserta dan para pendengar Radio Hidayah selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bersama mempelajari bahasa Arab pada malam hari ini. Untuk mengisi waktu istirahat para peserta dan para pendengar, kita jadikan istirahat ini istirahat yang bermanfaat untuk mempelajari sedikit tentang bahasa Arab. Semoga apa yang akan kita dapatkan atau yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para peserta dan para pendengar Radio Hidayah hendaknya. Kaum muslimin dan muslimat, setelah beberapa bulan kita melewati pelajaran kita ini, insyaallah walhamdulillah telah kita dengar para peserta dan para pendengar yang selalu aktif dan belajar bersama Radio Hidayah setiap Senin malam dan Jumat malam. Mereka telah mendapatkan sedikit keahlian dalam membaca dan mendengar dan juga menulis dan juga pengucapan. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita praktekkan ilmu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bahasa kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah adalah bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa kaum muslimin, bahasa orang Islam. Karena agama kita ini dan syariat kita itu berasal dari bahasa Arab, Al-Quran dan Sunnah. Pada Jumat yang lalu kita telah sampai ke pelajaran ke-9, bagian Ba. Percakapan bagian Ba telah kita lalui, dan pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di halaman 51. Wahid wa khamsin. Safha wahida wa khamsin. Halaman 51. Tamarin. Itu latihan-latihan. Kita mulai latihan pertama, membaca dan menulis. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Nah, kita mulai pelajaran kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra waktub. Istami' summa karrir. Istami'u summa karriru. Dengarkan kemudian ikuti. Istami'u adalah betul-betul mendengarkan kemudian mengulangi apa yang kita ucapkan. At-tabibul jadidu fil mustashfa. Wat-tabibul qadimu fil mustawsaf. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-waladu at-tawilu alladhi kharaja minal faslil ana talibun minal hindi. Ana fil madrasati tsanawiyyati. Zahaba ar-rajulul faqiru ila al-waziri. Jalasa at-talibul jadidu khalfa hamidin. As-sikkinul kabiru haddun jiddan. Man hadhal waladus saghiru? Huwa ibnul mudarrisil jadidi. Naam, nukarrir marratan saniya. Awalan, at-tabibul jadidu fil mustashfa. والطبيب القديم في المستوصف. القلم المكسور على المكتب. المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة. اللغة العربية sahlatun. Al-waladu at-tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana talibun minal hindi. Ana fil madrasati tsanawiyyati. Zahaba ar-rajulu al-faqiru ila al-waziri. Jalasa at-talibu al-jadidu khalfa hamidin. As-sikkinul kabiru haddun jiddan. Man hadhal waladu as-saghir? Huwa ibnul mudarrisil jadidi. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab, tamrin awal, yakni bacaan dan tulisan, kita dianjurkan untuk membaca dan menulis harakat dari setiap kalimat yang ada pada halaman 51 ini. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsaf. Dokter yang baru itu di rumah sakit. Wat-tabibul qadimu fil mustawsaf. Dan dokter yang lama di kantin. Mustawsaf itu sama dengan kantin atau kafeteria. Al-qalamul maksuru alal maktabi. InsyaAllah semua para peserta sudah mengetahui al-qalam al-maksur alal maktabi. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Al-mirwaha maknaha kipas angin. Al-mirwaha. Al-lughatul arabiyyatu sahla. Al-waladu at-tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana talibun minal hindi. Anak yang tinggi itu, anak yang tinggi itu yang keluar Alladzi yang keluar, kharaja keluar. Alladzi yang kharaja, makna keluar. Alladzi kharaja minal fasli, yang telah keluar dari kelas. Al-ana sekarang adalah talibun minal hindi, dia pelajar atau murid dari India. Anak yang tinggi yang telah keluar dari kelas sekarang itu adalah murid dari India. Ana fil madrasati tsanawiyyati, saya di sekolah tsanawiyah. Zahaba ar-rajulul faqiru ilal waziri, zahaba pergi. Ar-rajulul faqir ini ma'ruf, dah semuanya sudah mengetahui artinya. Ilal wazir, al-wazir maknaha al-wazir menteri, al-wazir menteri. Jalasat talibul jadidu, telah duduk murid yang baru itu. Khalfa hamidin, di belakang Hamid. As-sikinul kabiru, as-sikin pisau. Haddun jiddan, haddun tajam. Jiddan sekali, tajam sekali, sangat tajam. Haddun jiddan. Man hadal waladus sagir, siapa anak yang kecil ini? Siapa anak yang kecil ini? Huwa ibnul mudarrisil jadidi, dia anak guru yang baru. Nah, itu percakapan atau bacaan yang ada pada tamrinul awal dari kitab Ad-Darsu Tasi' min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, dalam percakapan ini kita mendapatkan pelajaran yang baru lagi, yaitu tentang ismul mausul, asmaul mausul, asmaul mausula, isim mausul. Isim mausul adalah isim ma'rifah, isim yang ma'rifah, yang menerangkan jumlah setelahnya. Isim ma'rifah yang mana dengan isim mausul ini kita tahu maksud dari jumlah setelahnya. Contohnya dalam percakapan kita ini, al-waladut tawilu alladhi kharaja minal fasli, anak yang tinggi itu yang keluar, alladhi yang keluar dari kelas sekarang. Al-waladut tawilu alladhi kharaja minal fasli, ini ismul mausul alladhi. Setelah isim mausul ada jumlah, yaitu dinamakan silatun, silatun. Contohnya al-waladut tawilu alladhi kharaja minal fasli. Setelah alladhi ada jumlah atau kalimat, kharaja minal fasli, itu dinamakan silatun, silatul mausul. Isim mausul adalah isim yang ma'rifah, yang mana isim tersebut menerangkan maksud jumlah setelahnya. Alladhi kharaja minal fasli huwa al-waladut tawilu. Al-waladut tawilu alladhi kharaja minal fasli, anak yang tinggi yang keluar dari kelas. contoh yang lain yang dari yang berbentuk ghalabtu ghalabtul alladhi ghalabani. Ghalabtu alladhi ghalabani. Saya telah mengalahkan orang yang telah mengalahkan saya. Ghalabtul ladhi ghalabani. Ini alladhi menerangkan maksud dari jumlah setelahnya. Ghalabtul ladhi ghalabani. Saya mengalahkan. Siapa yang saya kalahkan? Yani alladhi ghalabani, orang yang telah mengalahkan saya. Itu bentuk daripada kalimat ismul mausul yang berada di dalam jumlah. Adapun bentuk asmaul mausul yang pertama alladhi, yakni alladhi itu untuk muzakkar lil mufradil muzakkar. Yang kedua yakni allati lil mufradatil muannatha, untuk satu orang, untuk muannas, satu orang muannas, ini untuk perempuan. Contoh kufiat at-talibatul lati tafawwaqat. Tafawwaqat yakni diberi hadiah murid yang sukses. Allati ja'at at-talibatul lati ghabat amsi. Yang ketiga dari isim mausul yaitu alladhani. Alladhani itu untuk musanna, yang berbentuk musanna. Kalimat yang berbentuk musanna itu untuk dua orang atau dua. Lil musannal muzakkar. Alladhani lil musannal muzakkar, untuk bilangan dua kalimat muzakkar. Contoh safaral ladhani aqama fil bil funduqi. Safaral ladhani aqama bil funduqi, telah pergi dua orang yang tinggal, yang menginap di hotel. Safaral ladhani aqama bil funduqi. Kemudian yang keempat allatani lil musanna al muannasa. Lil musanna al muannas, untuk dua orang muannas. Contoh allatani wa dhabata alal huduri najahata. Dua orang yang rajin untuk hadir, dia berdua telah lulus. Dua orang yang rajin hadir, dia lulus. Yang kelima alladzina. Alladzina ini untuk jama' al-muzakkar li jam'i dzukur lil uqala. Li jam'i dzukur al-uqala, jama' muzakkar lil aqil. Contoh la uhibbul ladina yatabahawna bi'a'malihim. Saya tidak suka orang-orang yang sombong dengan perbuatannya. La uhibbul ladina yatabahawna bi'amalihim. Saya tidak suka orang-orang yang sombong dengan perbuatannya. Contoh yang lain, alladzina amanu. Yang terakhir, yang keenam, yakni allati wallai. Ini untuk jam li jam'il inas, untuk jamak muannas. Contohnya allai wallati atau allati. Ahsanat as-sayyidatu allati takallamna. Telah baik ibu-ibu yang telah berbicara itu. Allati takallamna. Ini semuanya adalah asma'ul mausul. Asma'ul mausula. Semuanya adalah asma'ul mausula. Ditambah asma'ul mausul yang lain, yakni man. Man, huruf man lil aqil, mudzakkar au muannas, mufradan au musanna au jam, semuanya bisa dipakai man. Man lil aqil, mau itu kalimat mudzakkar yang berbentuk muannas maupun mufrad atau musanna atau jama, itu bisa memakai man. Ja'a man qama, telah datang orang yang berdiri itu. Ja'a man qama, ini berbentuk muzakkar. Mufrad, ja'a man qama. Ja'at man qamat, telah datang orang yang berdiri itu. Ja'at man qamat, ini ja'at man qamat, ini bentuk muannas mufrada. Ja'at man qamat. Sedangkan lil muzakkar musanna, contohnya ja'a man qama, ja'a man qama, ada alif mimnya. Qama, qama. Ja'a man qama, yang berbentuk muannas. Lil musanna, ja'at man qamata, man qamata. Atau berbentuk jama', mudzakkar jama', ja'a man qamu. Pakai waw, wawul jama'ah. Man qamu. Atau jama' yang berbentuk muannas, ja'at man qumna, ja'at man qumna. Itu pemakaian man. Kemudian yang kedua, ma li ghairil aqil. Ma li ghairil aqil, ini ma al mausul li ghairil aqil. Mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama', sama pemakaiannya dengan man tadi. Contoh, a'jabani ma katabta min kiswatin. Menakjubkan saya apa-apa yang kamu tulis dari kisah itu. A'jabani ma katabta min kiswatin. Bentuk musannanya, ma katabta min kisotaini. A'jabani ma katabta min kisotaini, dua kisah. Min kisotin, satu kisah mufrad. Kisotaini musanna, min kisotaini. Atau jama', a'jabani ma katabta min qisasin. Min qisasin. Qisasin jama'. Itu dari huruf ma. Li ghairil aqil. Ma al mausul li ghairil aqil. Kemudian man al mausul lil aqil. Naam. Ada asma'ul mausulah 6. Kemudian ditambah 2 dengan huruf man wa ma. Al asma'ul mausulah asma'un mabniyah. Isim mausul semuanya adalah isim mabni. Kecuali 2. Dalam bentuk musanna, bentuk 2. Kecuali ada 2 bentuk, yaitu alladzani dengan allatani. Itu mu'rab, bukan mabni. Mu'rab bisa di-i'rab, melihat dalam jumlah apakah itu dia marfu' atau nasab atau jar. Alladzani, allazaini itu bisa berubah, berarti dia tidak mabni. Kalau allazi mabniyun, allati yang hanya berubah dalam i'rab hanyalah allazani dan allatani. Yang dua ini adalah melihat i'rab, i'rabnya adalah i'rab musanna. Naam. Sedangkan isim mausul yang lainnya itu mabni, melihat dalam tempat apakah fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin, tapi tulisannya tetap. Selain yang dua ini alladzani wallatani, selain itu asmaul mausulal al mabniyah. Contoh inna sayyarata allati tasiru bijanibina musri'atan. Allati isim mausul mabniyun ala sukun. Allati ismun mausul mabniyun ala sukun. Allati huruf terakhirnya adalah sukun. Oleh karena itu dia dikatakan ismun mabniyun. Selain allazani dan allatani ismun mabniyun. Contoh tadi allati tasiru. Allati ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin badal li ismi inna. Inna sayyaratal lati, sayyaratal lati itu badal isim inna, pengganti isim inna. Tasiru ni fi'il mudhari', jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il. Dinamakan jumlah setelah isim mausul dinamakan silatul mausul, yaitu jumlah yang disambung oleh isim mausul, silatul mausul. Naam. Itu sedikit penjelasan tentang asmaul mausulah. InsyaAllah para peserta dan para pendengar bisa memahami tentang asma'ul mausulah dan kerjanya. Semoga para peserta bisa menghafal bentuk-bentuk isim mausul yang 6 ini. Kemudian ditambah 2 dengan man dan ma menjadi 7. 8. Nah. 8 semuanya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, kembali kita kepada buku pelajaran kita, bacaan tamrinul awal tadi, yakni ikra waktu. Kepada para peserta, para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, untuk aktif dan bisa sama-sama menjalankan program bahasa Arab kita ini dengan lancar dan aktif. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, mereka akan berhasil. man jadda wajada. Naam, tafadhal ya Aba Ismail. Naam, jazakallah khair, kita ucapkan kepada al-ustadz yang telah menerangkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu pada poin tamarin, latihan-latihan yang telah dibacakan oleh al-ustadz tadi dan memberikan tambahan materi dari pelajaran nahwu, yaitu isim mausul. Mudah-mudahan sahabat tidak bisa memahaminya dengan baik. Baik, sahabat tidak rahimakumullah, sebagaimana biasa kita terima partisipasi dari antum semuanya di 0761-765-2255. Dan baiklah, sudah ada penelpon pertama di malam hari ini, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, silakan dengan Ibu Lina, Bu, ya. Iya, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra waqtub. At-tabibul jadidu fil mustashfa. Wat-tabibul qadimu fil mustawshafi. Al-qalamul maktubu 'alal matlabi. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabiri. Al-lughatul arabiyatu sahlatu. Al-waladu tawilu alladhi kharaja minal fasil ana talibu minal hindi. Ana fil madrasati sanawiyatu. Yahabar rajulul faqihu ilal waziri. Jalasat talibul jadidu khalfal hamidi. Khalfa hamidi. Asikin kabiru hat dumjit dan. Nah, asanti ibu. Man lazal waladu sogiru. Nah. Wa ibnul mudarrisil. Jadi. Nah, asanti. Wa ibnul mudarrisil jadidi. Ibu Ina di pajar ujung. At-tabibul jadidu fil mustashfa. I'rab at-tabibul jadidu. Ibu Ina. At-tabibu mustashfa. Hah? At-tabibu dokter itu. Nah. At-tabibu mangkut at-jadidu ma'at. Bagi itu. Fil mustashfa. Fi. Fil mustashfa. Fil mustashfa. Fi harfu jar. Harfu jar al-mustashfa ismun majrurun. Ismun majrurun bifi. Bifi walamatu jarrihi kasratun. Mana kasratnya, Ustaz? Alal alifi li'annahu min ismin. Isim mustashfa ismin. Isim apa, Bu Lina? Mustashfa. Mustashfa isim. Isim apa? Isim maksur. Isim maksur. Isim maksur yang telah kita pelajari pada pelajaran yang lewat. Isim maksur. Kedua, ajib. Al-mirwaha. Al-mirwahatul jadidatu. Apa artinya? Kipas angin yang baru itu di ruangan yang besar. Naam. Zahabar rajulul faqiri ilal waziri. Zahaba. Laki-laki fakir itu pergi ke menteri. Zahabar rajulu. Coba i'rabkan zahaba. Zahaba fi'il madi ar-rajulu. Fi'il madi mabniyun alal fathi. Zahaba. Zahaba fi'il madi mabniyun alal fathi. Ar-rajulu fa'il zahaba. Naam. Marfu'. Marfu' bin dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Naam. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Dhammatun. Fi mahalli raf'ihi wa huwa man. Wa huwa man'ut. Al-faqiru. Al-faqiru ma'mut bagi ar-rajul. Na'tun. Na'tul man'ut. Ilal waziri. Ilah. Ilah al-tujar. Al-waziri isim. Majrurun. Majrurun bil kasuk. Bi'ilah. Wa alamatu. Bi'ilah. Wa alam. Wa alamatu jarri. Kasratun fi akhirihi. Naam. Ahsanti bu'ina di pajar ujung. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin dan muslimat, mungkin suaranya kurang jelas karena di sini lagi hujan. Ya, Pak Ismail ya. Nah, tepat berbada Bu Lina di Pajar Ujung. Jazakallah khairan. Nah, itu dia tadi ada Bu Lina di Pajar Ujung yang telah mengawali peserta pertama di malam hari ini. Dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Abu Izzah. Iya, Abu Izzah di Jalan Tiung ya. Salam, Ustaz. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. At-tabibul jadidu fil mustasfa wat-tabibul qadimu fil mustausaf al-qalamul maskuru maksuru al-maksuru alal maktabi. Naam, ahsan. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Naam. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-waladu at-tawilu alladhi kharaja min al-fatli al-an al-an talibun min al-hindi. Nah. Ana fil madrasati sanawiyati sa as-sanawiyati. Nah, zahab ar-rajulun faqiru ila al-waziri. Jalasa talibu jadidu khalfa hamidi as-sikinul kabiru adun jiddan. Man hazal waladu waladu sawiru man hazal waladu sawiru huwa benul mudarrisil jadidi. Ahsanta Abu Izzah di Jalan Tiung. Nah, ma makna al-mirwaha, Aba Izza? Apa, Ustaz? Arti mirwaha. Mirwaha, kipas angin. Al-hurfatu. Kamar. Maksur. Pendek. Maksur. Maksurun. Maksurun al-maktabi. Bukannya pendek ya? Dari kalimat kasaro. Maksur. Pecah. Nam? Maksuru. Abu Izza. Patah ya. Patah atau pecah. Patah nam. At-tawilu. Tawilu tinggi. Tinggi. Khoroja. Keluar. Zahaba. Pergi. Jalasa. Duduk. Saya duduk di atas kursi. Jalastu ala kursi. Naam. Dia duduk. Jalasa. Naam. Dia pergi. Kharaja. Dia keluar. Dia pergi zahabat. Naam. Dia keluar. Aywa, ahsan. Naam. Terus nanya, Ustaz. Abu Izza satu lagi. Ustaz. Naam. Ana mau nanya dulu, Ustaz. Aywa, fadal. Mustausaf itu bukannya poliklinik artinya, Ustaz? Mustausaf. Tadi Anda tengok kamus begitu. Betul. Iya, betul. Poliklinik ya. Al-mustausaf. Poliklinik. Kalau kantin maksop yang kantin. Betul. Mustausaf klinik. Mustausaf nam. Sama ya. Kalau apotek Saidaliyah. Mustausaf klinik. Ahsanta jazakallahu khairan Abu Izza. Yes, Zakartumuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakumullah khairan. Naam, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhali Ibu Mursyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamarinu Iqra waktu Al-tabibul jadidu fil mustafa Wat-tabibul qadimu fil mustausaf Al-qalamul maksuru alal maktabi Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati اللغة العربية سهلة الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الهند أنا في المدرسة الثانوية ذهب الرجل الفقير إلى السكين الكبير حاد جدا من هذا الولد الصغير هو ابن المدرس الجديد Kuabnul mudarisil jadidi. Kenapa? Karena man'ud mengikuti na'at. Na'at mengikuti man'ud dalam bentuk apapun. Majrur dia. Kemudian karena yang keduanya na'atnya majrur juga. Man'udnya marfu, na'atnya marfu juga. Naam. Ibu Mursida jazakillahu khairan di Ibu Mursida di Marsan. Naam, Ibu Mursida. Al-waladu tawilul ladzi allazi di sini isim mausul lil mudzakkar mufrad musanna atau jamak mufrad mufrad sebutkan musanna dan jamaknya allazani naam jamak allatani untuk jamaknya allazina muannas alla Allatina Allati dan Allai Allati Allai Naam Allazi satu Allazani musanna Allazina contoh dan buat contoh Allazina Innal ladzina amanu wa yatma'innu qulubuhum Naam ahsanti Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula nam ahsanti bu mursida sebutkan asmaul mausula dari awal sampai akhir allazi allati allazani allatani alladina allai allati man ma ayo contoh dari ma. Kalau ada dalam Al-Quran lebih bagus. Contoh dari Al-Quran. Atau contoh yang lain dari ibu sendiri. Naam, tepat dulu. Qara'tu ma katabta fi kitabi. Naam. Qara'tu ma katabta fi kitabi. Fi kitabin. Naam ahsanti Ibu Mursida di Marsan. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya itu dia tadi ada Ibu Mursida di Marsan ya. Jazakillah khair. Yang telah berpartisipasi bersama kita pada malam hari ini. Dan kembali kita terima di 0761-765-2255 bagi sahabat Hidayah yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, tafadhalu di 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Taib, sudah ada penelpon berikutnya, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tafadhal Pak Amran di Sukajadi. Ikra' waktu At-tabibul jadidu fil mustasfa wa tabibul qadimu fil tausaf Al-qalamul maksuru anal maktabi Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati اللغة العربية سهلة الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الهند. نعم طالب من الهند. أنا في المدرسة الثانوية. نعم. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. جلس الطالب الجديد خلف حامد. السكين الكبير جادا جدا. من هذا الولد الصغير؟ هو ابن المدرس الجديد. نعم أحسنت Pak Amran di Sukajadi. نعم Pak Amran المستوصف ما معنى المستوصف؟ Apa artinya? Tausuk. Klinik. Klinik. Nah, dhahaful jumlah. Min indik. Letakkan. Al-mustausuf jadidun. Al-mustausufu jadidun. Nah, itu bentuk kalimat. Kalimat yang berbentuk. Kalimat mubtada khabar. Dan khabar. Nah, ahsan. Al-mirwahatu ma makna? Al-mirwahatu kipas angin. Naam. Dhahabul jumlah. Contoh. Al-mirwahatu jamilun. Jamilun. Al-mirwahatu jamilatun. Jamilatun. Kenapa jamilatun Pak? Karena dia mu'annas. Karena mirwahah mu'annas. Naam. Sahla. Apa makna sahla? Sahla. Sahlatun. Sahlatun. Sahla. Sahlatun. Mudah. Mudah. Ahsanta. Misal. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu jumlah berbentuk apa ini? Al-lughatul arabiyyatu na'man'un. Na'man'un. Naam ahsan ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Naam. Jazakallahu khair. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Pak Amran di Sukajadi. Pada pertemuan yang lalu Mas ingat kita, kami, Pak Amran SMS menanyakan ahlan wa sahlan. Wa di situ adalah waw afaf, ahlan wa sahlan. Jadi ahlan wa sahlan. Sahlan atau kepada ahlan. Sahlan disambung dengan wa, waw afaf, sama. Itu bukan na'at dan man'ud. Nah, itu pertanyaan Pak Amran waktu itu di SMS karena malam itu belum dibaca. Nah, silakan setelah Pak Amran. Nah, jazakallahu khair itu dia tadi ada Pak Amran di Sukajadi ya yang telah menelpon di malam hari ini. Dan baiklah sudah ada penelpon berikutnya kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya dengan siapa di mana Bu? Muhammad. Muhanifah di Sukajadi. Iya Muhanifah silakan tafadhali. At-tabibul jadidu fil mustasfa. Wat-tabibul qadimu fil mustawfa. Al-qlamul maksuru alal maktabi. Al-mirwahatu jadidatu fil hurfatil qabirati. Al-lughatul arabiyatu sahlatu. Al-waladu tawilu lazi koroza minal faslil faslil ana tolibu minal hindi. Tolibun minal hindi. Tolibu minal hindi. ana fil madrasati sanawiyah. Zahaba ar-rajulul faqiru ila al-wazir. Naam. Jalasat talibu. Pokoknya panjang. Jalasat talibul jadidu khulfa habibi. Khulfa hamidin, naam. Amin. Asikinul tabiru hatun hitan. Naam. Man hazal waladul sugih. Huwa benul mudarisi jadidi. Naam. Ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Naam, Ummu Hanifah. Ajib minas soal. Al-waladu tawilu. Itu kalimat yang berbentuk apa? Na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut. Mana na'at dan mana yang man'ut? Na'atnya jadi du. Al-waladu at-tawilu. Al-waladu at-tawilu. Al-waladu man'utnya. Man'ut. Tawilu saatnya. Naam. Ma makna asikinu? Pisau. Pisau. Dhahabul jumlah. Letakkan dalam kalimat. Asikinu alal maktabi. Naam. Ahsan. Jalasa. Parti jalasa. Duduk. Dhahabul jumlah. Muhammad duduk di atas kursi. Muhammadun jalasa alal kursi. Fi'ilnya pertama, jalasa Muhammadun alal kursiyi. Apa arti khalfa? Khalfa. Di belakang. Misal, contoh. Khalfa. Kebun itu di belakang rumah. Kebun. Ummu Hanifah tahu kebun? Al-bustanu di belakang rumah. Khalfal baiti. Baiti, naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanti Ummu Hanifah yang telah membaca bacaan yang benar dan tepat dan menjawab pertanyaan yang tepat. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, dalam contoh atau bacaan ini kita melihat dapatkan kalimat yang berbentuk na'at dan man'ut dengan bermacam-macam bentuk. Ada yang marfu', ada yang majrur. Karena dalam kaedah yang kita pelajari bahwasanya man'ut atau na'at mengikuti man'ut dalam segala bentuk. Apabila man'ut marfu', maka na'atnya ikut marfu'. Baitun jadidun. Apabila man'utnya nasab, maka na'atnya juga nasab. Dan apabila man'ut majrur, maka na'at juga majrur. Contoh yang majrur kita dapatkan di nomor 6. Ana fil madrasatis sanawiyati. Ana fil madrasatis sanawiyati. Al madrasati as-sanawiyati. Kalau man'utnya majrur, yakni al-madarasati fil madarasati, maka naatnya juga majrur as-sanawiyyati. Tidak benar kita membaca ana fil madrasati sanawiyyatu. Itu salah. Zahabar rajulul faqiru marfu'. Jalasat talibul jadidu marfu'. As-sikinul kabiru marfu'. Naam. Al-waladus sagiru marfu'. Huwa ibnul mudarrisil jadidi majrur. Ibnul mudarrisi mudaf wa mudafun ilaihi al-mudarris man'ud dan al-jadidi na'at. Dia juga mudafun ilaih dan juga man'ud. Al-mudarrisil jadidi, ibnul mudarrisil jadidi. Nah, kita terima para pendengar dan pembaca dari peserta selanjutnya. Kita lanjutkan kepada tamrin tsani. Imla fil faraghi fi ma yali bin na'ti alladhi baina qausain ba'da tahliyatihi bi alif dan lam indal luzum. Isilah pada titik-titik di bawah ini dengan na'at yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung di bawah ini. Ba'da tahalliyatihi bi alif dan lam indal luzum. Kalau itu harus diberi alif lam, maka dia diberi alif lam. Kalau tidak, berarti tidak diberi alif lam. Apabila kita memerlukan alif lam, berarti kita memakai alif lam pada kalimatnya. Kalau tidak, berarti tidak memakai alif lam. Naam. Kita silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Bu Indi di Melat Indah. Iya, silakan, Bu. Aina mudarrisu tajwid. At-tafsir. Ulang nomor awal. Aina mudarrisu tajwid. Pakai alif lam atau tidak? Pakai. Pakai, naam. Jelaskan, naam. Aina mudarrisu tajwid. Naam. At-tafsirul kabiru. Fisuki. At-tajirul kabiru fisuki. Naam. Ana talibun qadimun. Naam, ahsan. Jalasat talibu jadidu khalfa Muhammadin. Naam. Man al-walatu tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Naam. Ammarun waladun qasirun. Waladun qasirun, naam. Faisalu tabibun sahirun. Naam. Liman hadas sarirul maksurun. Naam, maksuru. Maksuru. Naam. Hada kolamun maksurun. Hada kolamun maksurun. Naam. Aina sakinul hadun. Aina as-sikinul hadu. Aina as-sikinul hadun. Naam. Pakai alif lam kan? Atau tidak? Belum. Aina as-sikinul hadun. Naam. Liman hadhihi as-sayyaratu jamilatu. Liman hadhihi as-sayyaratu jamilatu. Naam, ahsanti Bu Windy di Melati Indah. Naam, Bu Windy. Kalau kita melihat aina aina sikinul hadu, kalau dia dimasuki alif lam berarti tidak tanwin, domanya tidak tanwin, tidak hadun, yakni al hadu. Asanti. Bacaan yang ketiga, ikra. Ikra. Naam. Talibul ladzi khoroja min al-fasl ana min Indonesia. Naam. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Naam. Liman hadha al-qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi? Naam. Al-baitul kabirul ladzi fi zalika tari'i lil waziri. Naam, ahsanti. Astarirul ladzi fi hurfati Khalidun, Khalidun maksurun. Fi hurfati Khalidin maksurun. Khalidun, Ustaz? Fi hurfati Khalidin. Ikut hurfati. Khalidin maksurun. Naam. Ahsanti Bu Windy di Melati Indah. Naam, apa arti At-talib alladhi kharaja min al-fasli al-ana min Indonesia? Artikan Bu Windy. Pelajar yang keluar, yang telah keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Al-kitab alladhi alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang berada di atas meja kepunyaan guru. Naam. Liman hadzal qalamul jamil alladhi 'alal maktabi? Kepunyaan siapa pena yang bagus yang di atas yang bagus meja? Ini, yang di atas, bagus ini yang di atas meja ini. Meja, meja. Naam. Albaitul kabir alladhi fi dzalika syari'i lil wazir. Rumah besar yang berada di jalan itu kepunyaan menteri. As-sarir alladhi fi ghurfati Khalidin maksur. Tempat tidur maksurun, yang berada di kamar Khalid maksurun. Naam, patah. Naam, ahsanti, jazakillahu khairan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dalam tamrin as-sani wa salis, dalam tamrin as-sani kita hanya meletakkan naat yang sesuai dengan mad'udnya. Kita apabila mad'udnya memiliki alif lam, maka naatnya kita beri alif lam. Kalau mad'udnya tidak memiliki alif lam, berarti naatnya tidak kita masuki dengan alif lam. Naam. Dan tamrinus salis, yakni yang digaris bawahi pada tamrinus asalis, pada bacaan asalis ini adalah isim mausul alladhi, itu ismul al mausul yang pelajaran kaidah kita pada malam hari ini. Naam, tafadhal ba'da Bu Windy. Iya, sahabat dengar rahimahumullah, tadi ada Ibu Windy ya di yang telah menelpon ke 0761-765-2255. Bila kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhali Ibu Muhammad. Anyal mudarrisul kabiru at-tajiru at-tajiru kabiru fisuki ana talibun qadimun. Yalaka talibul jadidu falta Muhammadin. Man al-waladu tawilul ladhi kharajal ana minal fasli Ammarin waladun qasirun Ammarun Faisalun tabibun syahirun. Naam. Liman hadas sarirul maksurun Hala kalamun maksurun. Aina al-fikinu al-harun al-hadun. Naam, al-hadun. liman hadhihi sayyaratu jamilatu liman hadhihi sayyaru liman hadhihi sayyaratu jamilatu liman hadhihi sayyaratil jamilati majrur naam asal ya, Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad. Ya, sir. Terjemahkan kalimat yang ada di dalam kurung. Jadidun. Baru. Kabirun. Besar. Qadimun. Lama. Jadidun. Baru. Tawilun. Tinggi. Qasirun. Rendah. Syahirun. Terkenal. Maksur. Apa? Hadun. Tajam. Jamilatun. Indah. Sikinun. Saudara. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Muhammad di Panam. Ya, jazakillah khair kita ucapkan kepada Ummu Muhammad yang berada di Panam yang telah menelpon ke studio di 0761-765-2255. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Wardah Perawang. Oh ya, silakan Ummu Wardah di Perawang. Aynal mudarrisul jadidu at-tajiru kabiru fisuki ana talibun zakiyun jalasat talibul jadidu fa Muhammadin man waladu tawilu alladhi kharajal minal faslil an amarun waladun qasirun faisalun tabibun shahirun limadha sariru maksuru hadha qalamun maksurun aina sikinul hadu liman hadhi sayyaratul jamilatu. Naam, nomor 5 tadi Ummu Wardah. Kalau minnya boleh kita sambung membacanya, manil waladu. Boleh, man al waladu. Kan dua sukun susah, maka nunnya dikasrokan, manil waladu. Ahsanti Ummu Wardah di Perawang. Naam, Ummu Wardah. Naam, masih mencatat ya? Masih. Naam, ahsanti. Sebutkan asma'ul mausulah. Alladzina Naam. Muannas mufradah. Allati. Muzakkar. Alladzi. Musanna. Alladzani. Allatan. Naam. Jama' Alladzina allati. Contoh dari allazi. Alladzi. Hadarul ladzi naja. Naam. Dalam Al-Qur'an ada? Ada, Ustaz. Ah, sebutkan. Contohnya alladzi khalaqa fasawwa. Lanjutkan. Alladzi qaddara fahada. Naam, ahsanti Ummu Wardah. Allazina. Contoh dalam Al-Qur'an. Allazina humul fasiqun. Allazina humul fasiqun. Naam. Siapa yang fasikun? Orang-orang fasikun, orang-orang fasik. Makasih. Naam. Alladzina humul fasikun. Naam, ahsan. Allati. Allati. Ja'at allati qomat. Ja'at allati qomat. Jalasat allati qomat. Mungkin makul. Datang yang berdiri itu. Naam. Kalau dalam Al-Qur'an ada allati ummahatukum allati ardo'nakum. Naam, ahsanti. Misal yang lain. Allati tattali'u 'alal afida. Naam. Jazakillah khairan Ummu Warda di Perawang. Oh iya. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, Ummu Warda di Perawang. Mungkin karena dalam Al-Qur'an banyak dipakai, banyak kita dapatkan isim mausul ini yang berbentuk muzakkar, muannas atau jamak. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu banyak sekali kita dapatkan. Naam. Oleh karena itu kita minta contoh-contoh yang ada dari Al-Qur'an. Karena kita tahu pada para ibu-ibu, para pendengar, bapak-bapak semuanya hafiz Al-Qur'an. Naam. Tafadhal ba'da Ummi Wardah. Naam, itu dia tadi ada Ummi Wardah di Perawang yang telah akhir kali. Naam, satu penelpon terakhir lagi di malam hari ini. Silakan di 0761-765-2255. Ya, silakan buat sahabat Hidayah yang ingin mencoba di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Yatri, Ustaz. Oh, Bu Yatri, silakan, Bu. At-tahiru kabiru fisupi Ana talibun qadimun. Naam, ahsan. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Naam. Innal waladul tawilu tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Bukan mina, manil waladu. Apa sah? Man. Ya. Man al waladul tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Ammarun waladun qasirun. Naam. Faisal tabibun shahirun. Naam, ahsan. Liman hazal sarirul maksuru. Naam. Hazal qalamul maksuru. Aina sikinul hadun. Naam. Liman haji sayawatu jamilatu. Naam, ahsanti Bu Yatri di Delima. Naam, Bu Yatri, mana khulfa? Di belakang, Ustaz. Khulfa itu isim apa itu? Atau huruf isim? Naam. Isim apa namanya? Khulfa. Itu isim apa namanya? Zorob. Zorob apa namanya itu? Khulfa. Kita telah tahu bahasanya zorob ada dua. Yang pertama, zorob apa? Tidak tahu, Bu Yatri. Al-Lazi. Isim apa? Isim asma'ul mausulah. Isim mausul. Al-Lazi isim mausul. Buat contoh dari Al-Lazi. Al-Lazina min qablina. Alalladzina min qablina itu boleh. Alalladzina min qablina itu alladzina. Naam, ahsan tiga jazakillahu khairan Bu Yatri di Delima. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, yang diakhiri oleh Bu Yatri pelajaran kita pada malam hari ini, Bu Yatri telah membaca tamrin meletakkan kalimat yang benar, kalimat naat yang benar pada jumlah pada tamrin asani dan telah mengetahui huruf atau asma'ul mausulah dan contohnya. Nah, jazakumullah khairan para peserta pada malam hari ini yang selalu aktif dengan kita di Radio Hidayah. Semoga para peserta dan para pendengar semuanya yang selalu belajar, mendengar maupun aktif dalam menelpon, semoga apa yang kita dapatkan pada pelajaran malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dalam berbahasa Arab. Tepat dalam Wasmail. Ya, nama Ustaz, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ana mau tanya apa judul kamus bahasa Arab untuk pemula Ustaz. Jazakallah khairan. Mungkin yang kamus yang mudah untuk mencari kalimat yang kita selalu pakai oleh para tulab ma'had, para santri di pondok, itu namanya kamus. Itu pengarangnya Mahmud Yunus. Kamusun Arabiyun Indonesi. Arabi Indonesia. Arab Indonesia, Indonesia Arab. Itu kamus karangan Mahmud Yunus. Itu di pustaka-pustaka banyak ada jualnya. Insyaallah kita dapatkan kamus berbahasa Arab. Naam. Jazakumullah khairan as-sa'il. Kita akhiri pelajaran kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafalatul majlis. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.